Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashahadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah sore hari ini kita dipertemukan kembali di majelis ini, dan insyaallah kita akan melanjutkan kajian dari kitab atau risalah Arba'una Hadithan Fit Tarbiyati Wal Manhaj. Pada pertemuan yang lalu kita telah sampai di hadis yang ke-31, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Di hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Alaika bis-sam'i wa ta'ah fi 'usrika wa yusrika wa man syathika wa makrahika wa atharatin 'alaika." Hendaknya engkau mendengar dan taat kepada penguasamu dalam keadaan sulit maupun mudah, suka ataupun terpaksa, dan dalam keadaan penguasa lebih mementingkan haknya daripada hakmu. Telah kita sampaikan beberapa faedah yang terkandung pada hadis ini, antara lain faedah pertama, kalimat alaika bis-sam'i wa ta'ah, hendaknya engkau mendengar dan taat kepada penguasamu. Kalimat ini mengandung sebuah perintah yang menunjukkan adanya hukum wajib dan sesuatu yang secara hukum disebut wajib itu tidak mesti di dalamnya ada teks wajib atau fardun, akan tetapi bisa saja ada teks-teks lain namun mengandung hukum wajib. Seperti misalnya contoh sederhana di dalam Al-Quran, ada teks yang berbunyi kutiba alaikumussiyam, soal wajibnya saum di bulan Ramadan. Di situ gak ada lafad wajib, gak ada lafad fardun, yang ada lafad kutiba. Nah, kutiba ini mengandung hukum wajib, wajib atasmu melakukan saum di bulan Ramadan. Kemudian contoh lain di sini dalam hadis ini, alaika, hendaknya kamu mendengar dan taat. Ini mengandung hukum apa? Wajib. Ya, karena teks seperti kutiba, alaika, alaikum, kemudian hatmun dan lain sebagainya itu dalam ilmu usul masuk dalam kategori teks yang mengandung hukum wajib bila teks tersebut ada pada sesuatu. Nah, jadi hukumnya wajib mendengar dan taat kepada penguasa selama tidak dalam perkara yang mengandung apa? Maksiat. Nah, faedah yang kedua, di dalam hadis ini ada keterangan tentang jeleknya orang yang menampakkan sikap seolah mendengar dan taat di hadapan penguasa, tapi di belakang melakukan tindakan yang berlawanan. Di belakang menampakkan penyelisihan, dan ini biasa dilakukan oleh kaum munafikin yang memang selalu menampakkan kebaikan di depan tapi menyembunyikan keburukan di belakang. Dan juga orang-orang yang punya makar yang jelek terhadap penguasa, biasanya kalau di hadapan penguasa menampakkan seolah mendengar dan taat, tapi di belakang merencanakan sesuatu yang buruk untuk penguasanya waliyadzubillah. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menghimbau, mewajibkan secara tegas, alaika bisam'i wa ta'ah. Hendaknya kamu taat dan mendengar kepada penguasamu. Dalam keadaan sulit, dalam keadaan mudah, rela atau terpaksa, bahkan sekalipun penguasamu lebih mementingkan haknya daripada hakmu. Nah, faedah berikutnya yang ketiga disebutkan bahwa sikap mendengar dan taat itu ada hubungannya, artinya saling berkaitan. Dua kata yang tidak bisa dipisahkan. Ketika kita diperintah untuk mendengar apa kata penguasa menyangkut hal-hal yang baik dan maslahat, maka kita juga diperintahkan untuk apa? Taat. Karena tidak ada mendengar tanpa ada ketaatan, pun sebaliknya enggak ada ketaatan tanpa ada sikap mendengar. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatukan dua kata ini di sini. Alaika bisami'i wa ta'ah. Hendaknya kamu mendengar dan taat kepada penguasamu. Nah. Lalu faedah yang keempat. Ya. Faedah yang keempat, hadis ini menjadi ciri atau tanda benarnya pemikiran manhaj keyakinan seseorang. Ya. Ketika dia menampakkan sikap mendengar dan taat kepada penguasanya dalam setiap keadaan. Mau saat sulit ataupun saat mudah, dalam keadaan terpaksa atau sukarela, bahkan sekalipun ketika melihat penguasa betul-betul memonopoli segala hal, ya, lebih mementingkan haknya. Nah, orang yang pendiriannya benar, orang yang pemikirannya benar, orang yang manhajnya benar, nggak akan memilah-milah ya, kondisi dan keadaan. Karena di sini Nabi SAW memerintahkan secara jelas untuk taat dan mendengar secara mutlak dalam keadaan apapun kepada penguasa. Yang patut dihindari itu hanya ketika bersinggungan dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama tidak ada itu, maka dalam kondisi apapun, dalam situasi bagaimanapun, tetap Nabi itu memerintahkan kepada kita untuk taat dan mendengar. Nah, Imam Ahmad rahimahullahu taala beliau mengatakan, "Laisa yambaghi an tuttaba'a as-sunnah Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fir raha wa tutraku fis syiddah." Tidak sepantasnya sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu hanya diikuti di saat keadaan lapang lalu ditinggalkan dalam keadaan apa? Sulit. Maka perlu kita ketahui sikap taat dan mendengar kepada penguasa itu merupakan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi mutlak harus diikuti. Jangan sampai di saat situasi sulit tidak mau menampakkan sikap taat dan mendengar, tapi dalam situasi penuh dengan kemudahan dan kelapangan menampakkan sikap taat dan mendengar. Nah. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya faedah yang kelima kita baca. Qala husulul khairiyyati lil mu'min fi jami'i ahwalihi idza lazima hududa syar'i fasami'a wa ata'a kama huna. Akan tercapai kebaikan bagi seorang mukmin dalam seluruh keadaannya ketika dia komitmen kepada batasan-batasan syariat, kepada segala hal yang telah ditetapkan oleh syariat. Karena menjadi seorang mukmin itu sebenarnya simpel saja. Apa? Jangan sampai melanggar apa yang telah ditetapkan oleh syariat tetap berada di atas batasan itu. Semua kebaikan akan tercapai. Semua hal yang diinginkan dari kemaslahatan bisa digapai ketika komitmen kepada batasan-batasan syariat, seperti terhadap penguasa, tetap mendengar, ya, taat, tidak melakukan penyelisihan. Qala wa yu'akkidu dzalikal khairiyah qaulahu sallallahu alaihi wasallam ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra syakara fa kana khairan lahu wa in asabathu dharra sabara fa kana khairan lahu. Yang menguatkan kebaikan ini, kebaikan bagi seorang mukmin ini, adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, sungguh luar biasa urusan seorang mukmin itu. Semua urusannya itu jadi baik buat dia. Dan itu tidak terjadi kecuali pada seorang mukmin. Saat ditimpa kesenangan, bersyukur. Sehingga kesenangan itu menjadi kebaikan buatnya. Dan saat ditimpa kesulitan, mudharat, bersabar, sehingga hal itu pun justru menjadi kebaikan buatnya. Maka apa susahnya kita tetap menampakkan sikap taat dan mendengar kepada penguasa, selama itu ada kemaslahatannya, selama tidak mengandung maksiat kepada Allah, sekalipun dalam situasi yang sulit, ya. Sekalipun hak kita direbut, direnggut, diambil oleh penguasa. Kenapa? Karena hasil akhirnya akan menjadi kebaikan buat kita. Seorang mukmin itu kalau dikasih kesenangan, bersyukur. Kesenangannya jadi kebaikan. Kalau dihadapkan pada kesulitan, bersabar. Sehingga kesulitannya pun akan membuahkan apa? Kebaikan. Qala wa fihi faidah lainnya, as-sabr wal ihtisabu inda ru'yatil atharah fil wala. Tetap menampakkan kesabaran dan berharap pahala dari Allah ketika melihat penguasa lebih mementingkan haknya. Sekali lagi, tetap menampakkan kesabaran dan berharap pahala kepada Allah ketika melihat penguasa lebih mementingkan haknya. Ini ada hubungannya dengan faedah yang setelahnya. Disebutkan anna ta'liban nas bisababil atharah mukhalifun li amrin nabi manafin lis sabri wal ihtisab. Mengumpulkan banyak orang, atau dengan bahasa sekarang mengerahkan massa, karena sebab penguasa yang lebih mementingkan haknya itu menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bertolak belakang dengan nilai-nilai kesabaran dan ihtisab, gak ada berharap pahala. Ini kalau kita sampaikan di hadapan halayak umum, maka akan banyak orang yang kecewa. Banyak orang yang kecewa, banyak orang yang emosi. Kenapa? Karena pada umumnya mereka lebih mendahulukan perasaannya. Pada umumnya mereka lebih mendahulukan kemarahannya ketika melihat penguasa lebih mementingkan haknya. Kita mungkin akan dituduh dengan berbagai macam tuduhan, ya. Kita akan dikucilkan, apalagi oleh orang-orang yang berkecimpung dalam urusan politik. Bahasa mereka kan selalu indah terdengarnya. Kita harus memperjuangkan hak rakyat. Itu kan luar biasa. Banyak sekali orang tertipu dengan kata-kata ini. Hak rakyat yang mana sih sebenarnya? Toh apa yang mereka perjuangkan itu untuk diri mereka sendiri kok. Ya. Terus mau bagaimana lagi? Hadis Nabi SAW sudah jelas di sini, memerintahkan kepada kita untuk tetap mendengar dan taat, sekalipun penguasa lebih mementingkan apa? Haknya. Ya, sabar. Berharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan malah kemudian memprovokasi massa. Mengerahkan massa. Demonstrasi, ini hal-hal yang mukhalifun li amrin nabi. Menyelisih perintah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lebih baik kita dimusuhi oleh banyak orang daripada kita harus melanggar perintah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di balik perintah Nabi itu kita yakini ada kebaikan. Ya. Kita yakini ada kebaikan. Karena enggak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam merintahkan kepada sesuatu melainkan pasti ada maslahat dan kebaikan di situ. Seperti tidak mungkin Nabi melarang dari sesuatu melainkan pasti ada mafsadat dan kejelekan di situ. Ya. Nah, sekali lagi kalau ini disampaikan di hadapan khalayak umum pasti banyak orang yang kecewa dan marah. Karena mereka inginnya, "Oh, ini kesalahan pemerintah tidak boleh dibiarkan. Ini kezaliman pemerintah tidak boleh dibiarkan. Ini penguasa yang zalim, penguasa yang lalim." Wah, berbagai macam ya, sebutan-sebutan yang jelek yang disematkan kepada pemerintah. Padahal kalau seandainya mereka mau bersabar sebentar, coba lihat seperti apa sih ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, pesan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata pesannya alaika bisam'i watta'ah. Bahkan dalam hadis lain sampai Nabi mengatakan kamu harus tetap taat dan mendengar walaupun hartamu dirampas, punggungmu dipukul. Harta dirampas, punggung dipukul. Nabi sallallahu alaihi wasallam memang ini termasuk dari tanda nubuah beliau. Beliau menyampaikan hal-hal yang mungkin bakal terjadi di kemudian hari. Dan ini juga menjadi bukti bahwa apa yang beliau sampaikan itu wahyu memang, bukan dari hawa nafsunya. Terbukti kan? Di zaman sekarang kita menghadapi berbagai macam keadaan penguasa, pemerintah kita, dari masa ke masa, dari satu periode ke periode yang lainnya. Harusnya semua itu menjadi pelajaran buat kita. Ada yang salah sebenarnya dalam cara beragama kita. Ada yang salah sebenarnya dalam cara ibadah kita. Kita mengikuti perintah Nabi itu ibadah, bagian daripada agama. Enggak ada satu masalah pun dalam agama yang belum disampaikan oleh Nabi. Sudah disampaikan secara lengkap, termasuk urusan besar dalam bernegara, berbangsa. Ya. Inilah petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini prinsip yang dipegang oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Prinsip yang dipegang oleh salafiyin. Prinsipnya sudah seperti ini, masih saja tetap dikatakan sebagai kelompok teroris. Masih saja tetap dikatakan ini orang-orang bahaya yang bisa merongrong kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Subhanallah. Dari sisi mana? Bahkan ada yang bilang, "Oh, apa yang disampaikan di majelis-majelisnya itu hanya pintu masuk awal saja." Kita ini sudah ngaji sekian tahun, gak ada sesuatu yang disembunyikan. Gak ada sesuatu yang disampaikan di awal ya, yang manis-manis, baru kemudian di belakang nanti yang mengerikan-mengerikan. Ya. Yang disampaikan itu semuanya persoalan agama. Jelas, gamblang, detail. Dari Al-Quran, dari As-Sunnah, dari bimbingan para salaf, bimbingan para ulama. Sementara orang-orang yang melakukan demonstrasi, mengerahkan massa, menjelek-jelekkan penguasa di sana sini, aman-aman saja. Padahal inilah sesungguhnya yang berbahaya. Ini yang justru bisa membahayakan kedaulatan negara kita. Inilah yang sesungguhnya terjadi di zaman dahulu, ya, fitnah pertama kali dalam Islam, fitnah pemberontakan. Karena cikal bakal pemberontakan itu adalah kebencian kepada penguasa. Ya. Qala Syekh masyayikhina al-Imam Ibnu Baz rahimahullah, berkata Fadilatul Syekh Ibnu Baz rahimahullah, rahimah jami'u masyayikhina, laisa min manhajis salaf. Lihat di sini. Laisa min manhajis salaf at-tashhiru bi'uyubil wala wa dhikru dhalika 'alal manabir. Bukan termasuk manhaj salaf memviralkan kejelekan-kejelekan penguasa dan mempublikasikannya di atas mimbar-mimbar. Mungkin kita sering dengar lah penceramah-penceramah atau sebagian, ya kan, kalau sudah bicara tentang pemerintah, wah, sepertinya nggak ada kebaikan sama sekali pemerintah itu. Yang disinggung itu soal kejelekan dari awal sampai akhir. Ini bukan manhaj salaf. Bukan termasuk manhaj salaf memviralkan, menyebarluaskan kejelekan-kejelekan penguasa dan mempublikasikannya di atas mimbar-mimbar. Kenapa? Li'anna dzalika yufdhi ilal fawdha. Karena itu bisa menyebabkan kerusuhan. Jelas. Yang mendengarkan itu akan terbakar emosinya, cemburu, ya kan? Marah. Paling tidak selesai dengar ceramah orang yang khutbah, maka di luar akan membicarakan kejelekan apa? Penguasa. Wah, ternyata begini, begitu, ini dan itu. Wa adamis sam'i wa ta'ah fil ma'ruf, dan bisa menyebabkan tidak adanya lagi sikap taat dan mendengar dalam kebaikan. Wa yufdhi ilal hawd alladhi yadhur wa la yanfa, juga bisa menyebabkan perbincangan yang terus meluas tentang penguasa, tentang pemerintah, yang bisa membahayakan dan tidak mengandung manfaat sama sekali. Terus bagaimana caranya kita menyikapi kesalahan yang dilakukan oleh penguasa? Penguasa manusia, tidak lepas dari yang namanya apa? Kesalahan. Disebutkan di sini, walakin at-tariqatu al-muttaba'ah inda salaf. Cara yang diterapkan dan diikuti di sisi para salaf adalah an-nasihatu fima bainahum wa bainas sultan. Menyampaikan nasihat secara tertutup kepada penguasa. Ya. Kenapa secara tertutup? Dalam rangka menjaga wibawanya. Karena walau bagaimanapun keberadaan penguasa di sebuah negara itu sangat penting sekali. Sebuah negara kalau enggak ada penguasanya, kacau urusan. Ya. Sampai dikatakan oleh salah seorang salaf, situ nasana, tahun, ya, tanpa ada penguasa atau enam puluh tahun dengan penguasa yang zalim, yang jelek, itu jauh lebih baik daripada satu malam tanpa ada penguasa. Ya, ini menandakan pentingnya keberadaan penguasa. Kalau kata Imam Al-Mawardi dalam Ahkam As-Sultaniyah, beliau mengatakan bahwa As-Sultan Zillullah fil ard. Sultan, penguasa itu ibarat naungan Allah di muka bumi. Jadi sampaikan nasihat kepada penguasa, wal kitabah ilaihi, buat surat yang ditujukan khusus kepadanya, awil ittisal bil ulama alladzina yattasiluna bihi hatta yuwajjiha ilal khair, atau coba hubungi pihak-pihak terkait seperti para ulama atau tokoh-tokoh yang mungkin ada hubungan baik dengan penguasa agar menyampaikan arahan kepada penguasa. Ya, hanya itu yang bisa dilakukan. Selebihnya berdoa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memperbaiki keadaan penguasa. Selain itu, kita menjadi muslim yang taat. Menjadi muslim yang baik. Ya, karena bisa jadi kehadiran penguasa yang mungkin kita anggap zalim, kita anggap jahat, itu karena kelakuan kita sendiri. Ya. Karena kelakuan kita sendiri. Qala wa fihi hathul Islam 'alal ijtima'. Kemudian faidah berikutnya dari hadis ini adalah hathul Islam 'alal ijtima'. Dorongan Islam untuk senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan, karena kunci dari persatuan dan kesatuan itu adalah as-sam'u wa ta'ah, adanya sikap mendengar dan taat. Kemudian faidah lainnya dhammul iftiraq, tercelanya perpecahan, dan segala hal yang bisa menjadi sebab timbulnya perpecahan, ini sesuatu yang harus dijauhi. Kemudian berikutnya, anna tamatsala sunnah ma'a ulatil umur fihi al-masalih kulliha. Menerapkan sunnah kaitannya dengan sikap kepada penguasa itu mengandung kemaslahatan semuanya. Famin tilkal masalih, di antara kemaslahatan itu pertama, luzumu manhajis salafis salih. Komitmen kepada manhaj salafus salih. Yang kedua, idhafun au ibtalu kaidi bitanati su alladhina yuharrishuna bainal wulati wal ulama wa talabatil ilmi. Maslahatan berikutnya, yang kedua, melemahkan atau menggugurkan makar bitanah as-su, pendamping-pendamping penguasa yang jelek. Karena terkadang penguasa juga banyak dipengaruhi oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya. Nah, kalau kita terapkan sunnah, maka setidaknya bisa melemahkan keberadaan mereka. Yang notabene mereka ini yuharrisuna fihi bainal wulat wal ulama. Selalu berusaha memisahkan antara penguasa dengan para ulama dan juga dengan para penuntut ilmu. Berikutnya, kasbu qulubi al-wulati li nusratil haq wa fi dhalika quwwatun li anna allaha yaz'u bis sultan ma la yaz'u bil qur'an kama warada fil athar an umar wa uthman radhiyallahu ta'ala anhuma. Mengambil hati penguasa untuk membela kebenaran, dan di situ terdapat kekuatan. Ya. Sebab penguasa kalau kecondongannya kepada kebenaran itu lebih kuat, maka di situ terdapat kekuatan, ya, bagi kaum muslimin. karena Allah Subhanahu wa taala dapat mencegah terjadinya perpecahan dengan keberadaan penguasa yang tidak bisa dilakukan oleh Al-Qur'an sekalipun. Maghrib ya. Kita cukup sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten Pak.